Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih berada pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, di mana ayat ini menunjukkan keistimewaan agama Islam, keistimewaan syariat Rasul alaihi salatu wassalam sebagai syariat yang wasat, dan tentunya umat beliau yang berpegang teguh dengan syariat beliau akan menjadi umat yang wasat, karena syariat beliau adalah syariat yang apa? Wasat, adil dan pertengahan antara al-ghulu melampaui batas dan jafa. Nah, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasatan, sebagai umat yang adil, umat yang pertengahan antara sikap melampaui batas al-ghulu wal jafa, dijadikan sebagai umat yang apa? Wasatan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi yang diterima persaksiannya 'alan nas. Ini nikmat dari Allah. Jadi umat ini dijadikan sebagai saksi yang diterima persaksiannya. Ya. Artinya umat ini adalah umat yang adil. Karena kalau tidak adil tidak akan dijadikan apa? Saksi. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, dan rasul akan menjadi saksi atas kalian. Hakadha, demikianlah dalam ayat ini zakkallahu hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala ya memuji umat ini, merekomendasi umat ini. Wakhtaroha, dan Allah memilih umat ini. Wasyahidalaha, dan Allah mempersaksikan bahwasanya umat ini biannahal wasat. Umat ini adalah umat yang apa? Wasat. Yang mempersaksikan siapa? Allah. Wal wasatu, dan wasat itu maknanya adalah al-khiyar, yang terbaik. Wal wasatu al-i'tidal, dan wasat itu maknanya i'tidal, adil, pertengahan, tidak melampaui batas, tidak pula apa? Ya, meremehkan. Artinya orang yang mengikuti jalannya Rasul mesti akan seperti ini. Akan menjadi yang terbaik, akan menjadi wasat, akan menjadi umat yang adil. Wa ja'alaha syahidatan 'alal umami kulliha, dan Allah menjadikan umat ini menjadi saksi atas seluruh umat. Maqbulatus syahadah indallah, diterima persaksiannya di sisi Allah Azza wa Jal, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Tetapi ingat kata Syekh Rabi, wahadihi, dan yang seperti ini, liman iltazama, bagi orang-orang yang beriltizam. bagi orang-orang yang mau berpegang teguh bita'alimil Islam, dengan ajaran-ajaran apa? Islam. Waltazama bihadhil wasatiyah, dan mau berpegang teguh dengan ya wasatiyah ini, keadilan ini. Nah, wabillahi taufiq. Adapun ya yang tidak mau berpegang ya dengan jalannya Nabi alaihi salatu wasalam, ya akan kita dapatkan mereka menyimpang, dan yang salah bukan syariat Islam. Alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Ya, kita harus paham ini. Ya. Orang-orang Khawarij yang salah bukan Islamnya, tetapi mereka orang-orang Khawarij yang apa? Menyimpang, munharif. Gulat sufiyah, ya, orang-orang sufi yang ekstrim itu, ya, mereka menyimpang. Yang salah bukan syariat Islam ini, tetapi mereka yang menyimpang, munharif. Mereka yang menyimpang. Ya. Sehingga diingatkan oleh Syekh rahimahullah, wahadihi, ya, dan ini bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan ta'alim, ajaran-ajaran Islam, dan berpegang teguh dengan wasatiyah, keadilan yang diajarkan oleh Islam. Dan tidak diragukan bahwasanya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain semuanya berada di atas jalan ini. Dan ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yang pertama kali tertuju, khitab yang diajak bicara pertama kali adalah siapa? Sahabat. Tidak diragukan mereka adalah ummatan wasatan. Ya. Yeah. Adapun apa yang kita saksikan ya di kancah dakwah ini, di kancah kehidupan manusia, orang-orang yang mengatakan dia sebagai muslim seperti dikatakan Rasul alaihi salatu wasalam terpecah. Wa tajidu fil munharifina an hadhil wasatiyah minal ghulu. Kalau kamu melihat orang-orang yang menyimpang, mesti kalian akan melihat ya adanya penyimpangan dari wasatiyah, dari pertengahan, terjatuh sebagiannya kepada ghulu, melampaui batas ya. Sebagiannya terjatuh kepada jafa ya. Sikap meremehkan dan menyia-nyiakan syariat ya, atau tamyi', nah, lembek. Ma yukhalifu hadhihi al-mizah, yang menyelisihi keistimewaan syariat Islam. Ya. Allati imtazat biha hadhihi syariah. Di mana syariat Muhammadiyah, syariat Islam ini dimuliakan oleh Allah, diistimewakan dengan ini. Ya. Namun kalau ada orang yang menyimpang dari wasatiyah, mesti akan kita dapati ini, al-ghulu wal jafa. Taib, bisa difahami ikhwan? Jadi ayat ini ya adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya syariat Nabi alaihi salatu wasalam adalah syariat wasatiyah. Maka siapa yang ingin menjadi orang-orang yang mulia harus mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasalam bisidq, dengan jujur. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Hadhihi ayah min suratil Baqarah ayat 143. Kemudian Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali menyebutkan ayat yang lain, yaitu ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wa qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fit-tini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas faaqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Suratul Hajj ayat 78. Ayat ini juga semakna dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wajahidu fillahi haqqo jihadih, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Sebagian ahlu tafsir mengatakan yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad fisabilillah al-ma'rufah, yaitu jihad melawan orang-orang apa? Musyrikin. Ay wajahidu fisabilillah al-musyrikin. Perangilah orang-orang musyrikin dengan jihad yang sesungguhnya. Dan ada yang menafsirkan ay i'malu, beramallah kalian. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal dengan amalan-amalan yang sesungguhnya. Ikhlas lillahi azza wa jal, muttabi, mengikuti sunnah apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Ya. Beramallah kalian di dalam syariat Islam ini dengan amalan yang sesungguhnya. Huwajtabakum. Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kalian. Jadi umat ini adalah umat yang dipilih oleh siapa? Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ini keistimewaan agama Islam ini. Tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama ini perkara yang susah. Ya. Tidak ada kesusahan dalam agama Islam ini. Yakni agama Islam ini agama yang mudah. Kenapa? Karena wasat. Karena pertengahan, adil. Kesusahan itu munculnya adalah dari hulu, melampaui apa? Batas. Dan itu tidak ada dalam agama ini. Ya. Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini perkara-perkara yang susah, tidak menyusahkan, menunjukkan agama Islam ini adalah agama yang mu'tadil. Adil. Wasat. Dalam segala hal, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, ya, dalam manhajnya, dalam akhlaknya. Nah, millata abikum Ibrahim. Dan ini adalah millah agamanya bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia menamai kalian sebagai kaum muslimin. Min qablu, sebelumnya, wa fi hadza, dan juga ya, dalam ini ya, sebelumnya, saat ini, yakni seluruh para nabi, para rasul agamanya sama, yaitu apa? Islam. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi syuhada, saksi-saksi atas manusia. Karena umat ini adalah umat yang wasat, umat yang adil. Allah menjadikan umat ini menjadi apa? Saksi. Diterima persaksiannya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Fa'aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian dengan Allah, dengan tali Allah. Huwa maulakum, dialah penolong kalian. Sabarlah di atas agama yang mulia ini, yang wasat ini. Sabarlah di dalam dakwah ini. Ya, dakwah kepada agama yang wasat. Karena dia adalah penolong kalian. Fani'mal maula, dia adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik zat yang memberikan apa? Pertolongan. Mesti kalian akan diberi pertolongan. Karena kalau Allah sudah menolong, mesti seorang akan dimenangkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini terjemah kurang lebih dari suratul Hajj ayat 78. Kita baca keterangan Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali terkait ayat ini. Fallahu ijtaba hadhihi al-ummah. Allah Subhanahu wa taala memilih umat ini. Wakhtaroha, ya, memilih umat ini. Ini nikmat dari Allah. Allah memilih umat ini. Wa nafa an diniha al-haraj. Dan Allah menafikan, ya, menyatakan bahwasanya agama Islam ini tidak ada haraj di dalamnya. Wal haraj huwa adh-dhiq wasyiddah. Kesempitan, kesusahan tidak ada dalam agama Islam ini. Dan Nabi dalam hadis mengatakan inna hadza din yusrun. Agama Islam ini apa? Mudah. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, semuanya mudah. Dan kesusahan itu tidaklah muncul kecuali dari hulu, allati tansha'u 'anil hulu. Di mana kesusahan itu munculnya ya dari sikap hulu, melampaui batas. Fanafa hadhihi sifatid dani'ah. Maka sungguh dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat yang rendah ini, melampaui batas, al-hulu wal jafa, kesusahan, itu Allah nafikan dalam syariat ini, tidak ada. Ini sifat yang jelek. Wabillahi taufiq. Warabata hadhihi al-ummah bi abiha Ibrahim, Imamil Hunafa. Dan Allah mengaitkan agama Islam yang kita peluk ini, agama yang dipilih oleh Allah ini, dengan agama bapak kita, bapaknya para nabi, yani bapaknya para nabi, Ibrahim alaihi salatu wasalam, Imamul Hunafa. Ya, dan ini adalah minnah minallah. Nikmat dari siapa? Allah. Ya. Di saat orang-orang musyrikin dulu, di saat orang-orang Yahudi, di saat orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu agamanya sama dengan kami. Ya. Semua merebut, semua mengaku, ya, Ibrahim bersama kami. Hatta al-musyrikun Quraisy, sampai orang-orang musyrikin. Ya. Itu semuanya dibantah. Tidak. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, bukan pula musyrik. Wa makana minal musyrikin, beliau bukan musyrikin. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam agama beliau sama dengan agama apa? Para nabi seluruhnya. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah millah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Millata abikum Ibrahim, millah bapak kalian Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wabillahi taufik. Subhanallah, nikmat sangat besar ini ikhwan. Di saat orang-orang Yahudi mengaku, mengaku aku, di saat orang-orang Nasrani mengaku aku, ya, ternyata kaum muslimin justru ya, ditazkiyah oleh siapa? Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nikmat yang besar ini mengharuskan kita untuk bersyukur. Wa muqtadha hadzal ikhtiyar wa hadzal ijtiba, konsekuensi pilihan Allah ini, nikmat dari Allah ini. Ya. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan kebaikan, annaquma bi syara'illah, hendaknya kita menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat yang adil, dzatil i'tidal, syariat yang adil, wassa'ah, syariat yang penuh dengan kelapangan, wassamaha warahmah, syariat yang penuh dengan rahmah. Semestinya seperti itu. Ya. Min muqtadhayati hadhihi syariah, sebagai bentuk konsekuensi dan syukur kita ya, dengan nikmat diberi syariat yang seperti ini, yang Allah memuji syariat ini sebagai syariat yang wasat, dan juga Allah memuji syariat ini tidak ada di dalamnya kesusahan, al-haraj, al-dhiq, dan tidak ada hulu di dalamnya, hendaknya kita sebagai bentuk syukur, annaquma biha wa min ahammiha as-salah, kita menegakkan syariat ini dengan sesungguhnya. Di antaranya adalah dengan menegakkan apa? As-salat. Waz-zakah, dan juga zakat. Wal-i'tisam billah, dan berpegang teguh dengan jalannya Allah. War-ridha bihi rabban, dan betul-betul ridha Allah sebagai Rabb. Natawakkal alaih, berjalan di atas dakwah ini, berjalan di atas syariat yang lurus ini, dengan segala adha, dengan segala gangguan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ya. Wa nastansir bih. Di saat kita mendapatkan kesusahan, di saat kita mendapatkan apa? Ujian, yang namanya orang berjalan di atas jalan al-haq, mesti ada ujian. Apa yang seharusnya kita lakukan? Nastansir bih. Kita minta tolong kepada Allah. Niscaya Allah akan menolong kita. Fayansurona, akan menolong kita. Wa yahfadzona, dan akan menjaga kita. Wa yar'ana, dan membimbing kita. Ya, wala yudhayyi'una, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita kalau kita menegakkan syariat itu. Idza nahnu iltazamna hadzal manhaj, jika kita betul-betul berpegang teguh dengan manhaj ini, al-manhaj al-'adzim, manhaj yang agung ini. Ya. Yang tercakup di dalamnya akidah yang sahihah, ibadah dan seterusnya. Nah, mesti Allah akan menolong. Dan di ayat ini Allah mengatakan huwa maulakum. Ya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pemberi pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kana Rasul alaihi salatu wasalam yurabbi ummatahu. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam yurabbi ummatahu ala hadzal i'tidal. Dalam sirah Nabi alaihi salatu wasalam, dalam perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam, kita dapatkan beliau membimbing umat dengan penuh kesabaran, membimbing para sahabat untuk berada di atas hadzal i'tidal. Jalan yang wasat ini, jalan yang adil ini, yang jauh dari al-ghulu wal jafa. Ya. Wa yub'iduhum 'anish shiddah wasyatat. Dan kalau kita lihat dalam sirah Nabi, Nabi menjauhkan umat ini dari sifat syiddah, melampaui batas dah. Syiddah. Al-ghulu dijauhkan dari umat ini. Fi kulli sya'n, dalam semua urusan. Ya. Terkhusus dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah, beliau membimbing umat agar umat tidak terjatuh kepada ghulu dan juga jafa. Barangkali antum masih ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke pasar, ya. Kemudian beliau mendapatkan pedagang yang menjual korma di atasnya kelihatan bagus. Ini muamalah. Kan demikian. Ya. Muamalah, asalnya muamalah jual beli. Bukan permasalahan iman, ya, kepada Allah, bukan masalah i'tiqadat. Tetapi demikianlah Nabi alaihi salatu wasallam yurabbil ummah, membimbing ummah untuk jauh dari al-ghuluwa al-jafa, sehingga menjadi umat yang wasatan, umat yang adil dan jauh dari zulm. Dari apa? Kezaliman. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam gundukan korma tadi, dibalik oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ternyata di dalamnya korma-korma yang jelek. Nabi mengatakan, kenapa kamu seperti ini? Tidakkah engkau tampakkan yang buruk-buruk ini? Agar tidak terjatuh kepada apa? Kezaliman. Tidak apa-apa menjual barang yang dicampur yang baik dan jelek. Tidak masalah. Yang penting dikasih tahu, ini barang dicampur. Ya. Kalau antum ditanya, boleh tidak jual barang dicampur yang baik dan jelek? Tanya dulu, antum kasih tahu tidak? Nah, kalau antum kasih tahu tidak masalah. Ya. Ya. Ini ada campurannya yang jelek-jelek. Tapi orang jualan kayak gitu biasanya tidak, ya, tidak dikasih tahu. Ya, wabillahi taufik. Bensin dicampur apa namanya? Apa campurannya biasanya? Tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu tidak ada yang mau beli. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan yurabbil ummah ala al-i'tidal. Dan ini manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Wabillahi taufik. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah wa hafidhahu, bahwasanya di antara keistimewaan Islam, agama Islam ini adalah mada agama wasat. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian berikutnya Asy-Syaikh rahimahullah akan memberikan contoh wabil mitsali yattadhihul maqal. Dengan misal, dengan contoh akan semakin jelas ucapan. Nubdzah 'anit tawassut. Contoh ya, tawassut, keadilan yang diajarkan oleh Islam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul mendidik umat untuk tidak terjatuh pada ghulu dan juga apa? Al-jafa dalam segala bab. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abada. Wa qala akharu ana asumu ad-dahra wa la uftiru. Wa qala akharu ana a'tazilu an-nisaa'a fa la atazawwaju abadan. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengisahkan dalam kisah yang sering kita dengar, walhamdulillah, itulah ahlu sunnah ikhwan, yuhib sunnat ar-rasul wa ahadith ar-rasul, mencintai sunnah rasul, mencintai hadis-hadis rasul, ya, tidak pernah bosan mendengar hadis ini, kan demikian ikhwan ya. Berapa kali antum mendengar hadis ini? Hah? Wallahu a'lam. Jadi sering ya. Nah, saking seringnya sampai enggak tahu berapa kali. Nah, itu ahli sunnah. Nah, hadis-hadis Arba'in Nawawi juga demikian. Antum sudah sering sekali hafal bahkan saya. Nah, tapi ahli sunnah, dan itulah di antara keistimewaan apa yang Allah turunkan. Minal kitab wal hukm wal hikmah. Menjadikan hati itu bersih, lapang. Ya. Orang yang membacanya bisidq, dengan jujur, ya, mukhlishan lillah, dia akan mendapatkan selalu faedah. Nah, akan selalu mendapatkan kebaikan, barokah minallah, dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Asy-Syaikh Rabi mengingatkan hadis ini. Datang tiga orang, ya, ke rumah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, ketika dikabarkan tentang bagaimana ibadah Nabi, ya, tentu didapatkan ibadah Nabi, ya, tidak semalam suntuk beliau sholat. Tidak setiap hari beliau berpuasa. Nyatanya demikian memang. Jadi mendapat kabar bagaimana Nabi beribadah. Ka'annahum taqalluha, sehingga yang bertanya ini menganggap itu masih sedikit. Sedikit ini. Yani masih ada waktu yang kosong. Tidak berpuasa di dalamnya. Ada waktu yang kosong di malam hari juga Rasul tidak apa namanya? Salat, ya. Malam bahkan beliau istirahat, tidur. Mereka pun mengatakan faqalu, wa aina nahnu minan nabi alaihi salatu wassalam. Kalau nabi, iya, wajar. Kalau kita ini dengan nabi tidak ada apa-apanya. Nabi itu telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Sehingga kalau beliau berpuasa, ya, tidak setiap hari berpuasa, ya, beliau sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Ya. Beliau menikah juga, beliau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Adapun kita ini, aina nahnu, ya, minan nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di mana kita jika dibandingkan dengan nabi alaihi salatu wassalam? Kita harus lebih. Kita ini, ya, harus lebih banyak. Kita tidak ada jaminan. Faqala ahaduhum, maka salah satu di antara mereka ada yang mengatakan amma ana, adapun saya, fa inni usalli laila abadan, saya akan salat semalam suntuk. Saya akan salat semalam suntuk setiap hari selama-lamanya. Ya. Jadi umur saya akan dihidupkan dengan apa namanya? Salat lail. Kira-kira bisa enggak? Nah. Ya mungkin bisa. Ya. Tapi dengan apa? Masyaqqah. Dengan masyaqqah. Ya. Wabillahi taufik. Kita pun kalau dipaksa bisa insyaallah. Cuman ya itu tadi namanya. Ya, sambil kakinya apa? Gemeter ya kan. Sambil tangannya ya sedikit-sedikit apa namanya? Jatuh. perutnya juga apa namanya sakit, haus, enggak minum saya. Saya sudah tekad semalam suntuk. Kalau harus belakang dulu minum, habis waktu saya untuk minum. Nah, apa seperti itu? Wa qala akharu, yang lain mengatakan ana asumud dahra wa la uftir. Saya akan berpuasa selama-lamanya. Satu tahun akan saya gunakan untuk berpuasa. Dahr. Wa qala akharu, dan yang satu mengatakan ana a'tazilu nisa. Saya akan tinggalkan wanita. Fala atazawwaju abadan, saya akan menikah selama-lamanya. Nah, apakah Nabi membiarkan itu? Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah min manhajihim, di antara manhaj mereka sebagaimana telah disebutkan dalam muqaddimah tadi Syekh Rabi, ya. Taib. Nuharibu al-ghulu kama nuharibul jafa. Kita memerangi ghulu, memerangi jafa. Kalau kita tidak memerangi namanya ini mada al-kadzib, kedustaan atas umat, penipuan atas umat, kita biarkan seperti itu. Tidak. Ini bukan nasihat namanya, bukan ketulusan. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Nabi alaihi salatu wassalam, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam datang. Kemudian beliau mengatakan antum alladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Ya, apakah kalian yang mengatakan seperti itu tadi? Yang satu berniat untuk berpuasa setiap hari seumur-umurnya, yang satu berniat untuk tidak akan menikahi wanita, digunakan untuk ibadah. Kemudian Nabi mengingatkan, "Ama wallahi demi Allah, innila ahsyakum lillah." Aku ini orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Ya, mestinya hendaknya umat ini mencontoh orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa bagaimana ibadahnya? Lakinni asumu wa uftir. Saya ini berpuasa dan juga berbuka. Berarti bagian dari ketakwaan. Ya. Wa usalli wa arkudu, saya sholat malam juga saya tidur. Ini juga bagian dari ketakwaan, bagian dari agama yang diperintahkan Allah. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Ini bagian dari agama. Faman raghiba an sunnati. Taib, Nabi mengingatkan itu semua bagian dari agama. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci agamaku, sunnahku, jalanku, falaysa minni, bukan dariku. Wabillahi taufik. Fa'tabara sallallahu alaihi wasallam asyiddata khilafa sunnatihi. Coba perhatikan hadis di atas. Nabi alaihi salatu wasallam memvonis bahwasanya sikap syiddah, sikap melampaui batas itu khilafa sunnatihi, menyelisih sunnah beliau. Ya. Ya kan? Nabi memvonis, menilai, ya. Sikap syiddah, ya, melampaui batas itu menyelisihi sunnah. Wa tabara adam al-i'tidal, dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, taib, menganggap sikap tidak adil dan tasyaddud melampaui batas itu sebagai bentuk rohbah an sunnati, kebencian kepada sunnah. Allahu akbar. Ya. Melampaui batas hulu, walaupun yang melakukan menganggap itu sebagai takorrub, ya atau tidak? Orang yang melampaui batas itu kan menganggap sebagai bentuk apa? Takorrub. Tetapi Nabi menilai itu sebagai bentuk kebencian kepada sunnah apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati. Jadi ahlul bidah yang mengatakan, kita kan niatnya baik. Walaupun dia mengatakan kita kan niatnya baik, tetapi itu bentuk kebencian kepada apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan bukan hanya itu. Nabi berlepas diri dari yang seperti itu. Wa tabarra'a mimman yarghab an sunnatihi. Dan beliau berlepas diri dari orang-orang yang membenci sunnahnya. Beliau mengatakan falaisa minni. Berlepas diri beliau. Falyantabih al-ghulatu ila misli hadhihi al-bara'ah, hendaknya orang-orang yang melampaui batas, ya, memperhatikan hadis ini baik-baik. Takut dengan hadis ini. Ya. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Para sahabat yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam langsung kembali kepada jalan yang hak. Jadi sahabat itu bukannya orang yang maksum, tidak. Tetapi mereka adalah orang yang mungkin terjatuh pada kesalahan. Hanya saja yang ada pada diri para sahabat, mereka selalu kembali kepada al-haq ketika diingatkan. Sehingga mereka terus berada di atas jalan yang wasat, dan jalannya mereka dijadikan sebagai mizan, sebagai timbangan untuk menilai apakah seorang berada di atas jalan wasat atau tidak. Karena mereka selalu kembali kepada jalan yang wasat. Itulah sahabat al-kiram, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufik. Amma sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina allamahum wa a'tahum hadha ad-dars al-'azhim faqad istafadu. Para sahabat Nabi yang disebutkan dalam kisah ini, yang mereka diberitahu oleh Nabi, diberi pelajaran oleh Nabi dengan pelajaran yang agung ini, mereka langsung mengambil faedah dari hadis tersebut. Istafadu. Mereka langsung meninggalkan niatan-niatan ini. Wabillahi taufik. Berbeda dengan ahlul ahwa. Wa amma ahlul ahwa wa ahlul bidah. Adapun ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wa ahlul bidah, dan orang-orang yang mengikuti kebid'ahan, faqad la tanfa'uhum mislu hadat durusi, nas'alullah al-afiyah. Mereka tidak mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran Nabi yang seperti ini. Kita mohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Naam. Wabillahi taufik. Sebagaimana para manusia yang mereka berzikir dengan halaqah-halaqah yang ditemui dan dijumpai oleh sahabat Ibnu Mas'ud, sedang berhalaqah-halaqah berzikir, ya, berjamaah membuat halaqah, ada satu yang memimpin di tengah, kemudian mengatakan halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali, kemudian semuanya bersama-sama menghitung dengan kerikil-kerikil. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Juga bersama-sama kemudian bertasbih, menghitung dengan apa, kerikil, 100 kali. Diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, betapa cepatnya kebinasaan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi baru saja wafat? Bejana-bejananya Nabi belum pada pecah, yakni belum lama beliau wafat. Para sahabat masih banyak. Kalian ini berada pada jalan yang tidak dilalui oleh Rasul, tidak dilalui oleh para sahabat. Nah, melampaui batas. Sungguh, dengan perbuatan kalian ini berarti kalian mengaku berada di atas jalan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Hanya ada dua pilihan. Kamu mengaku lebih baik daripada Nabi karena bisa melakukan amalan yang Nabi tidak melakukan, atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Semuanya pahit. Maka mereka tidak memilih salah satu di antara apa? Dua itu. Semuanya pahit. Ya. Mereka mau mengatakan lebih baik dari Nabi, tidak mungkin. Itu kekufuran. Saya lebih mulia dari Nabi, lebih baik dari Nabi, ini kufur. Yang kedua, membuka pintu kesesatan, kita tidak punya niatan itu. Masa kita membuka pintu kesesatan? Wong kita niatnya baik kok. Makanya yang dia sampaikan adalah ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Kita tidak punya niatan dan maksud kecuali kebaikan. Ya. Iya. Gulu melampaui batas. Ibnu Mas'ud kemudian, ya, tapi nasihat ini ternyata, ya, tidak didengar oleh mereka, ya, atau sebagian dari mereka, dan ternyata kebid'ahan itu, ghulu itu berlanjut berlanjut sampai mereka itu ya mengikuti orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang Nahrawan. Tidak mengambil faedah dari pelajaran. Berbeda dengan para sahabat. Mereka bukan orang yang maksum, mungkin terjatuh kepada kesalahan, satu kesalahan, dua kesalahan, qalil minal akhta, terjatuh pada kesalahan mungkin. Tetapi ketika mereka terjatuh pada kesalahan, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diberi pelajaran oleh Nabi alaihi salatu wasalam, istafadu. Mereka mengambil faedah. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Contoh yang kedua. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, anna Abdullah ibn Amr ibn al-As qala, sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Abdullah bin Amr ibn al-As berkata, la aqumannal laila wa la asumannan nahara, sungguh aku akan ya akan sholat semalam suntuk setiap hari dan siangnya akan apa berpuasa. Wah, ini lebih anu lagi, lebih kuat lagi. Kalau tadi kan hanya apa yang satu puasa semalam suntuk, sholat semalam apa suntuk, tapi siangnya tidak berpuasa. Yang satu selalu berpuasa tapi tidak mengatakan malamnya sholat semalam suntuk. Adapun Abdullah bin Amr ibn al-As luar biasa, qawi, memang rajulun qawi, seorang pemuda yang kuat, bersemangat di atas ibadah. Ya. Taib. Jadi beliau mengatakan, la aku mannal laila, sungguh-sungguh aku akan sholat semalam suntuk. Wa la asumannan naharo, dan aku akan berpuasa. Ya. Di siang harinya. Nah, belum sampai ilmu pada beliau. Qala, maka Nabi pun berkata kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, anta taqulu hadza, wahai Abdullah, engkau mengatakan ini? Qala na'am, iya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bapak dan ibuku menjadi tebusannya. Yani engkau lebih aku utamakan dari bapakku dan ibuku. Ya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, yani setelah memastikan, anta taqulu hadza, apakah engkau mengatakan ini? Ini juga pelajaran penting, ikhwan. Dalam hal-hal yang kita belum meyakini dan belum pasti, ya apakah seorang mengatakan atau tidak, hendaknya kita pastikan sebelum memberikan apa? Hukum. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, sum min kulli syahrin salasata ayyam, berpuasalah sebulan 3 kali saja. 13, 14, apa? 15. Ya. Itu ayyamul bidh. Atau kalau memang tidak bisa ya tiga hari kapanpun dalam satu bulan. Nah, sum min kulli syahrin salasat ayyam. Qala, kata Abdullah, inni utiku aktsaru min dzalika, ya Rasulullah, saya lebih kuat dari itu. Saya lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Yang ingin ditambah. Qala, sum yauman wa aftir yauman, yaumain. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Sehari puasa, 2 hari buka. Sehari puasa, 2 hari apa? Buka. Qala, kata Abdullah, inni utiku aktsaru min dzalik. Saya lebih kuat lagi ya Rasulullah. Qala, sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari. Wa hadza a'dalu siyam. Ini adalah ya. A'dalu siyam, siyam atau puasa yang paling apa namanya? Yang paling tinggi. Sudah, yang paling adil, masih berada pada wasatiyah. Masih berada pada apa? Ya, keadilan, pertengahan, masih. Adapun kalau sudah tidak seperti ini, sudah melampaui batas. Setiap hari puasa seumur hidupnya, enggak boleh yang seperti itu. Nah, wabillahi taufik. Wabillahi taufik. Qala a'dal wa hadza fi riwayah yakni wasat. Makna hadza a'dalu siyam ay wasat. Dalam sebagian dari riwayat afdal. Siam yang paling afdal adalah ini. dan itu masih diperbolehkan, berarti masih berada pada lingkup wasatiyah. Masih berada pada lingkup wasatiyah. Wa huwa siyamu Dawud alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kenapa dikatakan a'dal? Li'annahu laisa fihi siddah. Karena di situ belum ada siddah. Tidak ada siddah. Wabillahi taufik. Wa kama 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allama ghairahu. Taib. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan ini kepada umatnya. Mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga mengajarkan kepada yang lain. Dan di antara ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa kita seperti ini? Ya, berpuasa sehari, berpuasa tidak, ya, sehari tidak berpuasa. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk apa namanya berpuasa, ada waktu untuk berbuka. Nabi mengatakan hikmah di balik itu semuanya, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu atas kamu ada hak. Wa li nafsika alaika haqqan. Dan untuk dirimu atasmu ada hak. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan untuk istrimu, anak-anakmu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak-hak itu kepada yang memiliki hak-hak tadi. Ya. Wabillahi taufik. Dari hadis ini bisa diambil faedah. Falladzina yatasaddaduna fil umur. Diambil faedah dari hadis ini. Innali rabbika alaika haqqan. Rabbmu punya hak atas kamu. Jasadmu juga punya hak atas kamu. Ya. Dan juga keluargamu punya hak atas kamu. Sabda Nabi ini ditujukan diantaranya kepada orang yang tadi berniat untuk puasa semalam apa? Suntuk. Atau berpuasa setiap hari. Disampaikan hadis ini. Ya. Oleh karena itu dari hadis ini, dari kisah ini bisa diambil faedah. Falladzina yatasaddaduna fil umur. Orang-orang yang mereka ghulu melampaui batas dalam perkara-perkara mereka, mesti tidak bisa menunaikan ya kewajiban-kewajiban mereka. La yuwaffuna hadhil matalibi haqqaha. Mesti mereka tidak akan bisa menunaikan hak-haknya. Akan terbengkelai hak dirinya, hak istrinya, hak anaknya, ya, hak penguasanya, hak tetangganya akan terbengkelai. Mesti akan terbengkelai. Ya. Wabillahi taufik. Nah, coba lihat bagaimana jamaatut tabligh. Ya. Pergi ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, ya. Anak-anaknya enggak dikasih apa-apa. Tawakkal 'alallah, tawakkal. Tawakal kok seperti itu? Kemudian banyak cerita-cerita dusta dibuat di situ. Semuanya kadzib, dusta. Ya. Dulu kita tinggalkan anak kita pergi khuruj ya 40 hari. Tidak kita tinggalkan apa-apa. Akhirnya istri kita di rumah ya agar anak-anaknya tenang. Ambil batu ya dimasak, digodok. Kayak salaf saja ya. Kayak kisahnya siapa? Ya. Baik. Ya seakan-akan masak sesuatu. Subhanallah dibuat-buat kisah itu. Diudek-udek batu lalu tiba-tiba jadi daging katanya. Berubah jadi daging. Ya kedibun. Ini dusta-dusta seperti ini kisah-kisah ini banyak di tengah mereka. Khurafat, al-kadibat, dusta-dusta. Mesti orang yang melampaui batas, ya tasyaddaduna fil umur, mesti dia akan mendapatkan dirinya tidak akan bisa menunaikan hak. Bahkan haknya Allah tidak terpenuhi. Ya. Tidak menegakkan hak Allah Azza wa Jalla ala haqiqatihi. Ya. Wabillahi taufiq. Benar kata Syekh rahimahullah wa hafizahu. Falladzina yatasaddaduna fil umur. Orang-orang yang melampaui batas dalam perkara-perkaranya. La yuwafuna hadihil matalib haqqaha. Dia tidak akan bisa menunaikan hak-hak seluruhnya itu. Yudayyi'una kathiran minal huquq. Sungguh dia akan menyia-nyiakan banyak dari hak-hak yang seharusnya dia tunaikan. Ala abnaihim, hak anak-anaknya terbengkelai. Wa usarihim, hak keluarganya juga terbengkelai. Wa ala ummatihim, juga hak umat juga akan terbengkelai. Ya. Bagaimana akan ngurusi umat? Ya. Malam sholat semalam apa? Suntuk. sampai derdek kakinya, kemudian siangnya apa? Berpuasa, ya, tergeletak di atas apa pembaringannya. Thayyib. Tidak akan terpenuhi apa namanya hak umat itu. Bal qad yudayyi'una katsiran min huquqillah, bahkan dia telah menyia-nyiakan banyak haknya Allah. Belum bicara haknya keluarganya, haknya anak-anaknya, haknya Allah tidak apa? Tidak terpenuhi. Ya. Ya. Sungguh kisah-kisah di atas bisa kita ambil satu kesimpulan, fa rabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'ala al-i'tidal wa tawassuti fi kulli sya'nin wa min ahammiha al-ibadat. Ya. Maka kita ketahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam membimbing umatnya, mendidik umatnya untuk memiliki sifat dan sikap i'tidal, adil, wa tawassut dan pertengahan, ya, tidak ghulu, tidak jafa fi kulli sya'nin, dalam segala urusan. Ya. Wa min ahammiha, dan di antaranya adalah dalam masalah ibadat, ya, karena contoh yang disebutkan di sini adalah apa namanya? Ibadat. Nah. Wabillahi taufik. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, yang bisa kita sampaikan, ya. Adapun fasal berikutnya, Syekh Rabi akan membahas tentang al-ghulu fil ashas. Ya. Sikap melampaui batas dalam memuliakan seseorang atau mengagungkan seseorang. Dan ini diantara bala yang juga terjadi di tengah umat. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari segala macam ghulu wal jafa, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mengikuti hadad din al-wasat, agama yang mulia ini, yang pertengahan ini, hadad din al-adl, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bersama bermanfaat, dan mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.